إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ سِدَّ جَمَعَ جُمُعَةٍ Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada dialah Allah subhanahu wa ta'ala semata kita senantiasa bersyukur, memuji, mengagungkan dan beribadah, menyerahkan segenap hidup bahkan mati kita semata adalah karena Allah dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihan hewan kurbanku, hidup bahkan matiku lillah, hanyalah untuk Allah rabbil alamin, Rabb semesta alam. Wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Demikianlah aku diperintahkan, karena aku adalah orang yang pertama sebagai muslim, yang perintah ini adalah kepada beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan kita sebagai umatnya sudah semestinya adalah mengikuti beliau sebagai seorang muslim, adalah berserah diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, hidup dan mati adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, dan perkara yang sangat kita bersyukur kepada Allah, tiada henti-hentinya untuk kita senantiasa menjaga rasa syukur kita tersebut, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki kita, menjadikan kita sebagai hambanya yang diberi petunjuk, yang diberi iman, sehingga kita menjadi mukmin, yang ini menjadi dasar dan modal yang pokok, yang esensial untuk kita bisa menjadi hamba Allah yang sukses dunia maupun akhirat, yang mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Tanpa iman tidak ada kesuksesan dalam hidup, tanpa iman tidak ada kebaikan di dalam hidup. Setelah kita diberi iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita jaga iman kita untuk senantiasa menjadi iman yang kuat, yang kokoh, dan bahkan iman yang benar, yaitu juga senantiasa kita gandengkan dan kita hiasi, kita perkokoh dan kita perkuat dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan, karena antara iman dan takwa itu ada dua perkara yang saling menjadi konsekuensi, yang menjadi kemestian satu dengan yang lainnya. tidak bisa dipisah antara iman dan takwa. Siapa yang mengaku dirinya iman tanpa takwa, imannya adalah dusta. Siapa yang mengaku bertakwa namun tidak ada modal iman, maka takwanya juga adalah dusta. Maka dua perkara, iman dan takwa, Allah Ta'ala jadikan syarat untuk kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, bahkan negeri kita. Seluruh umat akan mendapatkan berkah ketika terkumpul dua perkara ini, iman dan takwa. Maka Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Kalau sekiranya penduduk sebuah negeri mereka mau beriman dan yang kedua bertakwa, lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard, niscaya aku akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari arah langit maupun dari arah bumi. Namun ketika iman tidak ada, namun ketika ketakwaan itu sekedar bahasa, lesan atau ucapan yang didengar, tidak terbukti dalam kehidupan sehari-hari, maka isinya adalah manusia-manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mengimani dan tidak merealisasikan keimanannya berupa takwa. Maka Allah Ta'ala menyatakan, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Namun mereka berani mendustakan ayat-ayat Allah, tidak ada iman atau tidak ada takwa. Maka kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami timpakan kepada mereka bencana, malapetaka, bahkan siksa. Bima kanu yaksibun, disebabkan pola tingkah perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita mendapatkan berkah adalah tergantung iman dan takwa kita. Sebaliknya, kita mendapatkan bencana, bahkan azab dan siksa, juga tergantung perbuatan kita. Ketika itu tidak ada realisasi dari iman dan takwa, itulah yang menjadi sebab datangnya bencana. Di antara perkara yang Allah Ta'ala memanggil kita selaku hamba-hambanya yang beriman, yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita agar kita mendapatkan al-falah, keberuntungan, kemenangan dan keselamatan, kita terhindar dari bencana dan kerugian serta kecelakaan, adalah kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan kita mengerjakan apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Di antara ayatnya yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ada empat perkara yang ini adalah di antara pembawa bencana, penyebab datangnya bencana, penyebab datangnya murka dan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia maupun akhirat. Dan ketika empat perkara ini kita jauhi, maka kita akan dijanjikan oleh Allah berupa al-falah, kemenangan, kesuksesan, keberuntungan. Empat perkara yang disebutkan dalam ayat ini yang Allah Ta'ala memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, tidak lain khamr, arak, minum-minuman keras dan yang sejenisnya, yang di masa ini mungkin kita kenal dengan narkoba. Yang kedua, al-maisir, judi dengan berbagai bentuk ragamnya yang sekarang menjamur, bahkan berkembang dan menawarkan dengan berbagai bentuk dan ragamnya, yang itu banyak menggiurkan manusia sehingga banyak pula manusia-manusia menjadi korban tipuan dari maisir, praktek perjudian, baik yang secara online maupun offline. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga adalah Al-Ansab memberikan sesaji-sesaji pengorbanan kepada selain Allah, kepada berhala-berhala. Yang keempat adalah Wal-Azlam, mengundi nasib yang dulu dengan cara melempar anak panah. Ketika tepat sasaran, maka itu alamat baik. Ketika meleset dari sasaran, dia anggap itu akan mendatangkan sial. Ini adalah mengundi nasib. Empat perkara ini Allah Ta'ala nyatakan rijsun, adalah perkara yang najis. Disebutkan oleh para ulama, najis adalah maknawi. Artinya secara makna itu mengotori iman dan menghilangkan takwa. Dan makna rijsun yang lain adalah perkara yang khabis, yang jelek, yang kotor. Siapa yang mengerjakannya, maka pelakunya tidak akan baik. Siapa yang mengerjakannya, berarti dia mengotori dirinya. Yang kedua Allah Ta'ala sebutkan, min amalis syaitan, termasuk amalan-amalan syaitan. Sehingga pelaku-pelaku dari empat perkara yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini, yang secara otomatis dan nyata menunjukkan haramnya empat perkara ini, yaitu khamr, minum-minuman keras, segala sesuatu yang bisa memabukkan, menghilangkan akal, baik itu skalanya ringan ataupun apalagi berat. Yang kedua adalah praktek perjudian dengan berbagai macam ragamnya, yang di zaman ini hampir-hampir banyak perkara yang digunakan sebagai sarana perjudian, baik itu melalui olahraga, baik itu melalui undian, baik itu melalui permainan-permainan, dan sebagainya dan sebagainya. Yang ketiga adalah memberikan pengorbanan sesaji-sesaji kepada sembahan-sembahan selain Allah, baik itu melalui ritual-ritual yang mereka mengatasnamakannya sebagai budaya ataupun peninggalan nenek moyang. Maka ketika itu berupa penyembahan, pengagungan, dan pemberian pengorbanan kepada selain Allah, maka itu adalah disebut al-ansab. Dan yang keempat adalah al-azlam, mengundi nasib. Maka Allah Ta'ala katakan, perbuatan-perbuatan ini pertama adalah perbuatan yang kotor, najis. Dan yang kedua, min amali syaitan, termasuk amalan syaitan. Yang ketiga Allah Ta'ala menyatakan, fastanibuh, maka tinggalkanlah perkara-perkara tersebut. Tinggalkanlah perkara-perkara tersebut. Artinya ini jangan didekati, jangan dikerjakan. Agar apa? La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan al-falah, mendapatkan kemenangan, keberuntungan, dan keselamatan. Wassalamatu la ta'dilu hasyai', dan keselamatan itu tidak ada yang menandingi sesuatu pun. Utamakanlah keselamatan, dan keselamatan yang paling utama adalah keselamatan iman ketika dibuktikan dalam bentuk takwa. Sebagai wujud ketakwaan kita adalah sudah seharusnya meninggalkan empat perkara yang Allah Ta'ala cela di dalam ayat ini, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Yaitu yang pertama adalah minum-minuman keras ataupun obat-obat yang terlarang. Yang kedua adalah praktek-praktek perjudian. Dan yang ketiga adalah memberikan pengorbanan, penyembahan, pengagungan kepada selain Allah. Dan yang keempat adalah mengundi nasib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Ta'ala sebutkan terhadap empat perkara yang Allah haramkan ini dengan celaan yang sungguh cukuplah bagi kita untuk mengambil pelajaran, untuk kita menjauhinya, agar kita mendapatkan keberuntungan, keselamatan diri-diri kita, baik dunia maupun akhirat kita. Barakallahu fikum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Astaghfirullahu li wa lakum wa lisya'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang jemaah Jumat yang semoga Allah taala merahmati kita semua. Kita telah mengetahui bahwasannya kunci keselamatan kita, kunci kebahagiaan kita, kunci kebaikan baik kita dunia maupun akhirat kita adalah pada iman dan takwa. Maka dalam perkara-perkara yang menjadi larangan Allah terhadap diri kita, hendaknyalah kita perhatikan. Di dalam ayat yang kita baca, Allah Ta'ala menyebutnya, memanggil kita dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena itu sudah menjadi konsekuensi orang yang beriman untuk kemudian dia perhatian dan kemudian membenarkan dan bahkan membuktikan imannya, yaitu terhadap perintah Allah untuk dikerjakan dan terhadap larangan Allah untuk ditinggalkan. Di antara larangan Allah Ta'ala adalah empat perkara yang disebutkan di dalam ayat surah Al-Ma'idah ayat ke-90 yang kita baca. Bahkan kemudian di ayat setelahnya Allah Ta'ala menyebutkan secara khusus dua dari empat perkara tersebut yang ini menjadi perhatian lebih khusus lagi kepada kita. Bisa jadi orang akan mengatakan, aku tidak menyembah berhala, aku tidak mengundi nasib. Namun betapa banyak orang yang demikian masih mempraktekkan perjudian dan juga minum-minuman keras ataupun menggunakan obat-obat yang terlarang. Maka Allah Ta'ala menyebutkan secara khusus di ayat setelahnya, innama yuridu syaitan ayyuki abainakumul adawatu wal bagdau fil maisir wal fil khamri wal maisir. Tidak lain yang dimaukan dan diinginkan oleh syaitan adalah untuk menimbulkan di antara kalian adanya permusuhan dan kebencian melalui sarana minum-minuman keras dan perjudian. Dua bentuk larangan Allah Ta'ala ini disebutkan secara khusus, dan itu adalah termasuk alat yang digunakan oleh syaitan, sarana yang ditunggangi syaitan untuk menghancurkan kehidupan, tata kehidupan manusia, karena akan menimbulkan berbagai permusuhan dan berbagai kebencian di antara manusia. Betapa banyak terjadi kerusuhan, betapa banyak terjadi perkelahian, betapa banyak terjadi kerusakan rumah tangga, bahkan korban generasi, yakni merusak moral melalui karena adanya perjudian dan juga obat-obat terlarang ataupun minum-minuman keras. Maka Allah Ta'ala menyebutkan yang demikian secara khusus, itu adalah keinginan syaitan, dan kita mengetahui syaitan itu tidak lain adalah musuh kita. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-6, inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu adalah bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia betul-betul musuh. Dan kemudian Allah Ta'ala menyatakan, tidak lain syaitan mengajak kepada golongannya agar menjadi penduduk neraka sa'ir. Maka kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang dampak buruk, risiko yang sangatlah merugikan tata kehidupan manusia, sebab perjudian dan minum-minuman keras adalah timbulnya permusuhan, kebencian di antara satu yang lainnya. Dan juga Allah Ta'ala menyatakan, wa yasuddukum an dzikrillah, perjudian dan minum-minuman keras itu menghalang-halangi kalian dari zikrullah, mengingat Allah, wa anis shalah, dan menghalang-halangi kalian dari salat. Fahal antum muntahun, kenapa kalian tidak mau berhenti? Padahal kerusakannya demikian jelas, padahal madorotnya sedemikian nampak. Maka bagi orang-orang yang berakal, apalagi ingin menyelamatkan imannya dan ingin mendapatkan bukti keimanannya berupa takwa, sudah semestinya dan seharusnya untuk kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi perkara-perkara yang Allah larang yang disebutkan di dalam ayat ini. Semoga ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita agar kita menjadi orang yang beriman, yang senantiasa bisa merealisasikan ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang menggapai kesuksesan dan keberuntungan serta kebahagiaan dunia maupun akhirat. Allahumma innana nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innana amanna faghfir lana dunubana wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka samiu mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal khaira li anfusina wa ahlina wa baladina. Allahumma jannibna wa jannibil a'ilatana wa baladana an kulli su'in wa makruhin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.